Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa ba'd. Lanjut dari muqaddimah kemarin ya. Masih dari muqaddimah al-muallif. Setelah pekan lalu kita bacakan juga takdim, kata pengantar dari dua syekh yang mulia, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan juga Syekh Sa'i Tafsirul Khalaq Bidawatil Usul Allati man khalafaha kharaja an manhaji salaf, yang kita bacakan dari pertemuan pertama atau pertemuan perdana pekan lalu. Maka sekarang kita masuk pertemuan kedua, masih dari lanjutan muqaddimah al-muallif, halaman 13 yang paling bawah. Ya, setelah beliau mengatakan nahnu na'ishu fi hadzal asri fitanan mudlahimatan yuraqqiqu ba'daha ba'dhan hatta idan jalat fitnatun lahiqatha ukhtuha wa sara al-ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan. Beliau menyatakan, dan kita hidup, na'ishu, nahnu na'ishu, kita hidup saat ini, ya, fi hadal asr, di zaman ini, ya, yaitu dihidup di zaman fitnah, fitanan, di zaman yang penuh fitnah. Bukan hanya penuh fitnah, mudlahimatan, fitnah itu pun gelap, samar, sehingga seseorang sulit menerka mana yang benar, mana yang salah. Yang salah pun sudah terselimuti oleh kebenaran. Hakikatnya adalah kesalahan, kebatilan. Ataupun kebenaran, al-haq terselimuti oleh kebatilan, sehingga disangka orang itu adalah kebatilan, padahal adalah kebenaran. Kemudian di zaman ini pun, kata beliau, yuraqqiqu ba'daha ba'dhan, sebagian orang yang di dalam itu bahkan saling melembekkan satu sama lain, membuat lembek, membuat lemah. Hatta idan jalat fitnatun, hingga apabila sebuah fitnah telah hilang sirna, ternyata lahiqatha ukhtuha, muncul ternyata fitnah yang lainnya. Wasarul ma'ruf munkaran, sehingga jadilah kebaikan itu menjadi sebuah yang mungkar. Wal munkaru ma'rufan, dan kemungkaran menjadi sebuah yang ma'ruf. Kemudian sampai sini ya, kalau tidak salah sampai sini. Ya, begitu Mas Bowo. Qala al-muallif rahmatullah alaih, wa qad intabaha minan nas, maka sadarlah orang-orang yang sadar, tersadarlah orang-orang yang mau tersadar terkait fitnah ini, terkait fitnah yang menyelimuti kebenaran dengan kebatilan, atau sebaliknya. Fa'arafu anna amatal muslimin, maka orang yang sadar ini mereka mengetahui bahwasanya mayoritas kaum muslimin, yuhibbuna salaf, mereka mencintai salaf. Ya, mereka mencintai salaf. Wa yunqaduna ilaihim, dan mereka mau tunduk kepada mereka, kepada salaf. Hatta saratin nisbatu ilaihim, hingga akhirnya mereka menisbatkan kepada salaf, kepada salaf. Yataqalladuha ba'dun minan nas, sehingga sebagian orang mereka mengikatkan diri dengan salaf. Walau lam yakunu 'ala manhaji salaf, walaupun mereka masuk fitnah, kata beliau. Beliau menyebutkannya fitanan, dengan zaman yang penuh fitnah, lagi mudlahimah, lagi gelap. Uyurakiku ba'duha ba'dun. Sebagiannya membuat lembek sebagian yang lain. Ini sahih. Oleh karena itu, terkadang kita menjadi lemah oleh teman kita sendiri. Tatkala kita tidak mengetahui sebuah fitnah, teman kita menginformasikan, "Eh, ada fitnah begini bla bla bla bla." Ah, yang benar. Akhirnya kita pun jadi kepo. Ya, jadi pengen tahu. Ah, masa iya? Coba kayak apa beritanya? Oh, ternyata begitu. Dan temannya ini kurang ilmunya, kurang ma'rifahnya, kurang imannya, sehingga dia pun ternyata yang awalnya hendak mencari tahu malah terjerumus. Oleh karena itulah Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih beliau mengatakan, "Man sami'a bid'atan fala yahkiha li julasaihi la yalqiha fi qulubihim la yalqiha fi qulubihim." Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa yang mendengar sebuah kebid'ahan, la yahkiha li julasaihi, jangan ia ceritakan ke teman duduknya. Ke teman-teman dia jangan. Ya, ini baru ada syubhat satu diceritain ke temannya. Eh, ente tahu enggak syubhat di situ, fitnah di situ. Temannya sedang fokus belajar. Temannya sedang fokus dalam menuntut ilmu. Temannya sedang fokus dalam pembenahan diri. Eh, akhirnya, oh, ada bid'ah apa? Syubhat apa? Akhirnya temannya pun kepo karena dia kurang ma'rifat, kurang ilmu, kurang pemahaman, akhirnya terjerumus ke bid'ah tadi. Wala yulqiha fi qulubihim, kata Sufyan Ats-Tsauri. Jangan dia lemparkan syubhat tadi ke kalbu-kalbu temannya tadi. Ya, ini enggak boleh demikian. Enggak boleh kita ceritakan-ceritakan apa yang kita ketahui dari syubhat. Apa yang ternyata syubhat lewat dan kita mengetahui dari diri kita sendiri bahwa itu adalah syubhat, itu adalah batil, dan kita belum mampu menjelaskan hakikatnya secara mendetail, maka cukup kita telan itu bid'ah sebagai kebatilan, selesai. Adapun mau mencoba melemparkannya kepada orang-orang, belum kita belum punya kekuatan, kita belum punya makrifat yang kuat, akar yang kuat, sehingga apa yang kita sampaikan justru informasi akan adanya syubhat baru, bid'ah baru. Nah, ya, kemudian kata beliau, ya, tersadarlah orang yang sedar, tersadar maka mereka mengetahui bahwa kebanyakan kaum muslimin mencintai salaf. Nah, kebanyakan kaum muslimin sebenarnya mencintai salaf. Antum tidak percaya kalau antum main ke berbagai pondok pesantren, ya, di daerah Jawa, yang mereka menitik beratkan kepada pemahaman taksil, ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu alat, mereka menamakannya dengan pondok pesantren salafiyah. Man haula, siapa mereka itu? Salafiyun? Siapa itu? Mereka itu yang justru tidak sedikit pun kaum muslimin terkait salafiyah. Yunqadu ilaihim, mereka tunduk. Hatta sarat nisbatu ilaihim, hingga mereka menisbatkan kepada salafiyah. Yataqalluduha ba'du minan nas, bahkan sebagian orang mengikatkan diri dengan salafiyah, walau lam yakunu ala manhaj salaf, walaupun mereka tidak berada di atas manhaj salaf. Kalau ada sekarang ternyata kesamaran syubhat akibat fitnah yang bergelombang, sehingga berbagai furqah, berbagai kelompok yang ternyata tidak berjalan di atas manhaj salaf, tetapi mengklaim juga di atas manhaj salaf. Kenapa demikian? Karena hakikatnya mereka mengakui salaflah yang paling unggul. Salaf a'lam, aslam, ahkam, mereka mengetahui itu. Salaflah yang paling berilmu, yang paling selamat, yang paling hikmah bijaksana. Bal inna hunaka man ibtada bid'atan wa arada an taruja bainan nasi fanasabaha ila salafi wa da'a annahu salafi. Bahkan ada orang-orang yang berbuat kebid'ahan, wa arada an taruja bainan nas, dan ia hendak melariskan atau mempromosikan, ya, roja ya ujub, ya, mempromosikan bainan nas, di tengah orang-orang, kebid'ahan dia tadi. Fanasabaha, dan dia menisbatkan, menyandarkan kebid'ahan dia tadi ila salaf, kepada salaf. Kata dia, inilah amalan salaf. Padahal salaf tidak pernah melakukannya, tidak pernah berpendapat dengannya, apalagi menyetujuinya. Itu murni kebid'ahan yang lahir dari kalbu mereka yang busuk, dari pemikiran mereka yang kotor, dari akal-akal mereka yang sempit. Wada'annahu salafi, dan dia mengklaim bahwasanya dia adalah salafi. Kemudian kata Syekh, fata'addadat manahiju man yantasibuna ila salafiyyati hatta qala ba'duhum anta tad'u ila salafiyyati man as-salafiyyatu fulanin aw salafiyyatu fulanin maka ya fata'addadat manahiju manhaj-manhaj semakin banyak yang mengatasnamakan salafiyah man yantasibuna ila salafiyyah yang menisbatkan diri kepada salafiyah. Hingga sebagian mereka berkata, kalau ada da'i atau orang yang mengajak, menyeru kepada banyak salaf, dia berkata, anta tad'u ila salafiyyati man? Kamu ini lagi dakwahin ke salafi yang mana? As-salafiyah pulang atau salafiyahnya pulang? Ini. Ya, kata Syekh di awal, Syekh Sulaiman, ya, as-salafiyah, iya salafiyah. Salafiyah itu salafi. Enggak ada salafi yang bla bla bla bla, enggak ada. Ya, dinamakan salafi jihadi, salafi ilmi, salafi yamani, salafi Jember, apa itu? Busuk semua seperti itu, penamaan-penamaan seperti itu. Dari setan penamaan-penamaan seperti itu. Yang memecah belah kaum muslimin. Dengan firman-Nya wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka, dan setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada padanya. Kullu hizbin, setiap hizib, setiap hizbi. Nah, ini enggak boleh kayak begitu. Ya, enggak boleh merasa bangga-bangga. Oh, salafi saya ada medianya. Kamu apa? Oh, salafi saya ada kajian kitabnya. Kamu apa? Oh, salafi saya ada artisnya. Ini setan dari setan semua. Hanya Anda memecah belah kaum muslimin. Dan ini tindak tanduk kaum musyrikin. Kaum musyrikin yang Allah telah jelaskan, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti kaum musyrikin. Ya. Sampai nanti kalau kita mendakwakan salafiyah, ada orang, kamu ngajak salafiyah mana ini? Subhanallah. Salafi padahal cuman satu. Yang ikut sahabat, ngikut tabi'in di atas pemahaman para imam, imam-imam madhab, kok tiba-tiba dikatakan kamu salafiyah mana? Allahu musta'an. وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى صِرْتَ تَسْمَعْ سَلَفِيَّةِ جِهَدِيَّةِ سَلَفِيَّةِ إِلْمِيَّةِ وَا dan setelah itu hingga nanti Anda akan mendengar salafiyah jihadiyah, salafiyah ilmiah, wa DST dan seterusnya. Ya, salafi ini. Ya, salafi yang ada artisnya, salafi yang ada doktornya, salafi yang ada syekhnya. Apa itu? Nah, ini aneh. Dan fenomena ini enggak cuma di Indonesia. Ini syekh orang Arab, nulis di Arab. Berarti yang beliau alami juga demikian. Nah, di Yaman juga demikian. Ya. Di Ma'bar waktu itu demikian. Di Ma'rib juga demikian. Di Saudi juga demikian. Antum kemana? Kalau ke Mekah, ya, ke rumah Syekh Bulan atau ke rumah Syekh Alan, subhanallah. Ini luar biasa. Kalau ke Madinah, antum kemana? Ke Syekh Ubaid atau ke Syekh Abdul Muhsin, subhanallah. Terus kalau jelas dia ke Syekh sana, ke Syekh situ, berarti ada dinding pemisah, subhanallah. Kayak di sini juga. Ente ngaji di mana? Oh, ustaz itu. Padahal ustaznya salafi. Ustaznya juga salafi. Ternyata oh beda grupnya. Berarti ente bukan salafi. Subhanallah. Konyol. Ya. Orang-orang bodoh. Tapi ada ustaz yang begitu. Ustaz bodoh. Ya. Wa qabalahum unasun ikhtalata alaihim al-amru fasaru yunkiruna tasammiyat bihadihi tasmiyat syar'iyyah asy-syarifah. Ya, wa qabalahum, kebalikan dari mereka unasun, ada orang-orang yang kebalikannya ada orang-orang yang bingung. Wasara, maka jadilah mereka mengingkari penamaan yang mulia, yang syari, yang syar'i dan mulia ini, itu penamaan salafi. Karena dia bingung, kok sesama salafi aja berantem. Berarti salafi ini enggak benar ini. Udahlah, saya enggak mau salafi-salafian. Ya. Ketika dia sudah mengingkari penamaan salafi untuk diri dia, akhirnya dia melihat orang lain ada yang menamakan salafi, akhirnya dia ingkar. Alah, ente bukan salafi ente. Ya, ente salafinya salah pikir katanya. Masya Allah. Akhirnya dia mengingkar. Kama asbahati salafiyatu fi mafhumi akharin manutatun biman yaz'umu annahu salafi. Sebagaimana salafiyah saat ini pada pemahaman orang-orang lain yang manutah, yang mencakup, ya, biman yas'umu, bagi orang-orang yang mengaku menduga bahwa dia adalah salafi. Faman intasaba li salafiyati wa akhta'a nasabu khata'ahu ila salafiyati fa kana al manhaj as-salafi indahum khata'an. Yaitu terhadap orang-orang yang menisbatkan salafiyah, mana dari mana, faman intasaba li salafiyah, maka barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada salafi, wa akhta'a, kemudian dia keliru, salah. Nah, orang-orang yang sudah kandung alergi dengan penamaan salafi, nasadu khata'ahu, dia menisbatkan kesalahan person tadi, person salafi tadi, ila salafiyah, kepada lingkup salafiyah secara keseluruhan. Maka fakanan manhaj salafi, maka jadilah manhaj salafi indahum khata'an. Maka jadilah manhaj salafi menurut mereka itu adalah keliru, menyimpang. Ada salafi yang keliru mungkin, gak mau bayar utang. Dia punya manhaj, selain manhaj salafi, manhaj AA. Afwan akhi, kalau utang, tagih utang, afwan akhi, tenar. Ya, akhirnya dia menisbatkan, karena sudah alergi duluan, oh ini, orang-orang salafi ini AA. Ya. Atau kesalahan-kesalahan yang lain. Ya, nah barakallahu fikum. Dia disebutkan. Wa qad abadu wallah an-nujata. Dan sungguh mereka demi Allah terlampau lebih jauh. An-nujah itu kalau dalam bahasa Arab maknanya talabul kala, mencari rumput. Maknanya apa? Qasdul ma'ruf di ma'ruf. Maksudnya ya, orang yang mencari kebenaran atau dari kebenaran. Jadi kalau kita artikan wa qad abadu wallah an-nujah, sungguh mereka telah jauh demi Allah dari kebenaran. Fa innas salafiyata innama hiya manhajun wa hadzal manhaju yata'allafu min usulin mabniyah ala kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya salafiyah dia hanyalah manhaj, metode, ya, wahadal manhaj, dan manhaj ini itu tersusun dari usul, dari beberapa prinsip yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khata'u ba'di man intasaba ilaiha, dan kekeliruan sebagian orang-orang yang menisbatkan kepadanya, kepada salafi, la yurja'u ila manhaj salafi, tidak dikembalikan ke manhaj salafi, bin naqdi wal butlan, untuk kemudian ditolak dan dibatilkan manhaj salafi tadi. Tidak demikian. Kama annahu laisa kullu man idda'a salafiyah suddiqat da'wahu, sebagaimana ya, tidak setiap orang yang mengaku dirinya sebagai salafi di atas manhaj salafi kemudian suddiqat, dibenarkan, diterima klaimnya, pengakuannya. Kan tidak demikian. Ya kan, semua orang bisa mengaku, ya, apa namanya, saya bermanhaj salaf, Nah, enggak mesti diterima pengakuannya. Bisa dipahami sini, Pak? Apakah dia beramal, dia beretikad, dia berada di atas usul salafiyah atau tidak? Nah, 1000 pengakuan tidaklah berpengaruh sedikit pun andai kata dia jauh dari usul salafiyah. Ya, ini penting, usul. Usul adapun ya amaliyah, ada beberapa amaliyah yang tidak sama sekali menyebabkan seseorang tidak berada di atas manhaj salaf. Yang perlu diperhatikan adalah usul. Perhatikan kata Syekh, ya, wa hadzal manhaj yata'allaqu bin usul, di atas beberapa prinsip. Prinsip-prinsip ini yang penting yang mesti kita ketahui. Sebagian orang salah kaprah. Dia taunya salafiyah itu kalau prianya celananya di atas mata kaki, jenggotnya ditumbuhin kayak gamis, enggak pakai bantalun. Ya, kemudian kalau sholat ya ngikutin kayak di PCD itu. Kemudian dan yang lainnya. Ya, kemudian dia melihat, wah, isbah. Jenggotnya enggak ada. Sholatnya beda. Ah, bukan salaf. Ini enggak pernah belajar manhaj. Enggak ngerti sehingga timbangannya demikian. Ya. Dahulu di masa Nabi ada seseorang yang suka membuat tertawa Nabi terkekeh-kekeh. Lucu orangnya. Nabi senang sama dia, membuat Nabi tersenyum. Tapi di kemudian hari dia suka minum khamar. Dicambuk minum khamar lagi. Ya, karena orang Arab dahulu belum begitu bisa lepas dari khamar. Karena khamar sudah menjadi hari-hari mereka. Ada yang belum bisa lepas 100%. Ya. Maka kemudian dicambuk minum khamar lagi. Cambuk minum khamar lagi sehingga sebagian sahabat melaknatnya. Ya, maka apa kata Nabi? La tal'anu. Jangan kalian laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Kan itu maksud. Kan itu maksud. Ya. Baik, mungkin dia pakai celana karena takut sama bosnya. Nah, ala qaulin, ala qaul ar-rajih, menurut pendapat yang kuat, huwa asir, dia bermaksiat. Tapi ini bukanlah penyimpangan usul sehingga kita barok, berlepas diri, sehingga kita memberikan vonis bukan ahlus sunnah, bukan saudara semanhaj. Allah musta'an. Ya, wa yattarihu dhalika al-aktsar bil Islam. Maka hal itu semakin jelas mayoritasnya dilihat dengan Islam, dengan tata cara pandang Islam atau kacamata Islam. Fa hal khata'a ahadil muslimin yaqdahu fil Islam alladhi anzalahu Allah ala nabiyyih. Apakah kekeliruan beberapa persen kaum muslimin, ya, itu membuat dia tercela dalam Islam yang Allah turunkan kepada nabinya? Wa hal kullu man idda'a annahu muslimun yaqulu musliman wal jawabu qat'an la wa anfula. Atau apakah setiap orang yang mengklaim, yang mengaku bahwasanya dirinya seorang muslim, lantas dia adalah langsung menjadi muslim? Jawabannya adalah tidak, bahkan 1000 kali tidak, kata Syekh. Wa aidan, dan juga minal umur, dari perkara-perkara allati tughliqu fi hadhihi al-usur, yang menggelisahkan pada zaman ini adalah anna hunaka minan nasi man tasahala bi nisbatin nasi ila salafiyah. Ada perkara yang menggelisahkan juga, bahwa ada orang-orang yang dia bermudah-mudah dalam menisbatkan orang lain kepada salafi. Semuanya salafi, kata dia. Kelompok ini salafi, gerombolan itu salafi, semuanya masih muslim, semuanya salafi. Ini menggelisahkan kita ini. Ya, ini kalangan mumayyi'in. Hatta sami'na man yaqula, hingga kita mendengar ada orang yang berkata, innal jama'atil islamiyata al-yawma kullaha salafiyatun. Sesungguhnya kelompok-kelompok Islam saat ini semuanya adalah salafi. Masya Allah. Jadi timbangannya itu bukan lagi usul. Ya, timbangannya terkadang, oh dia semangat membela Islam. Oh dia terdepan dalam ya menolong kaum muslimin. Oh dia mayoritas di negeri kaum muslimin. Timbangannya demikian, bukan lagi usul. Sehingga semua kelompok, semua orang yang penting dia muslim, dia adalah salafi. Ini menggelisahkan kita. Ya. Ikhtilaf bainaha ijtihadiyah. Pada perkara ijtihadiyah yang masing-masing orang punya keluasan untuk memilih apakah benar dia dapat pahala dua, keliru dapat pahala satu. Intinya ini bukan perkara usul. Ya, masya Allah. Wa qabalahum, tetapi kebalikannya unasun. Ada juga orang-orang yang mimman qala ilmuhum, yang minim ilmunya. Fatasahalu fi ikhraji man sabatat salafiyatuhu min as-salafiyah. Ada juga kebalikan orang-orang yang minim ilmunya, mereka bergampang-gampang, bermudah-mudah mengeluarkan orang lain yang sudah sabatat salafiyatuhu, yang sudah kokoh salafinya, dia keluarkan dari salafiyah. Bisa jadi orang yang dia pecat dari salafi lebih kokoh akidahnya, lebih kokoh usulnya daripada dia. Dia bermudah-mudah, oh dia bukan salafi. Kenapa? Ngajinya enggak ke ustaz kita, coret dari gerombolan salafi, pecat tanpa pesangon. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, ruai bidah saat ini bergentayangan. Dunia nyata, dunia maya. Mereka berucap tanpa usul, tanpa ilmu, tanpa bimbingan ulama salah panutan, tanpa ada kutipan-kutipan dari ulama. Cuman hawa nafsu, kebodohan dari setan. Murni semuanya hawa nafsu dan dari setan. Yang satu bergampang-gampang, oh dia salafi, enggak apa-apa. Oh, tapi dia itu ya Mu'tazilah. Dia mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Oh, dia menolak hadis ahad. Oh, enggak apa-apa, dia itu salafi. Dia semangat kok mau mendirikan khilafah. Wah, dia itu menolak takdir qadariyah. Oh, enggak apa-apa kok. Oh, dia ya dia semangat sekali mendakwahkan salaf. Ahlu apa namanya? Islam. Membela Islam. Subhanallah. Bergampang-gampang. Kebalikannya tadi, ada orang yang ya gampang-gampang juga mengeluarkan orang lain dari salafiyah hanya karena perkara furu', bukan perkara usul. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian ya, fi ikhraji man sabatat salafiyatuhu min as-salafiyyati bima lam ya'tabirhu al-ulama'u al-a'lam mukhrijan min as-salafiyyah. Ya, dia mengeluarkan orang lain yang telah kokoh salafiyahnya, dia keluarkan dari salafi bima lam ya'tabirhu al-ulama'u al-a'lam, dengan patokan yang tidak dikenal oleh para ulama panutan. Para ulama dahulu ketika mengeluarkan orang lain dari salafiyah punya dhawabit, punya ketentuan-ketentuan. Ketentuannya jelas, orang tersebut berjalan di atas usul atau tidak di atas usul ahlus sunnah. Nah, kalau dia patokannya apa? Oh, itu bukan grup pengajian kita. Oh, dia enggak ngaji sama media dakwah kita. Oh, dia bla bla bla, sebut digelorakan pula kebodohan dia kepada orang lain. Hati-hati sama si pula. Kenapa? Dia bukan salafi. Kenapa bukan salafi? Dia beda ngajinya sama kita. Ngaji bedanya gimana? Kitabnya sama, ustadznya beda, syekhnya beda. La ilaha illallah. Banyak apa? Banyak banget kayak begini. Hah? Banyak apa? Banyak banget. Banyak banget. Bergentayangan hantu-hantu ini, hantu-hantu yang mengatasnamakan salafi. Subhanallah. Ya, wa ghafala haula'i an maqulati a'immatis salaf. mereka telah lalai dari ya dari ucapan para ulama salaf, di antara Imam Ahmad dan yang lain-lain yang mengatakan ikhrajun nas minas sunnati syadidun. Ya, mengeluarkan orang lain, mengeluarkan manusia dari sunnah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Al-mabahsul awal, ini pembahasan yang pertama, dhabitul usul, yaitu patokan atau barometer prinsip-prinsip ahli sunnah allati ya. Allati tamayyaza biha a'immatus salafi an ghairihim wa hukmu atau wa hukima man khalafaha. Atau kita baca wa hukmu man khalafaha. Itu barometer prinsip-prinsip yang dengan prinsip-prinsip tersebut terbedakanlah para imam ahli sunnah wal jamaah dengan selain mereka dari kalangan ahli bid'ah, dan ponis terhadap orang yang menyelisihinya atau menyelisih prinsip-prinsip ahli sunnah tadi. Ya qala al-muallif, dia tadi saya belum minum ya, belum minum dia tadi saya belum dulu dia. Nah, mana Ainul? Kopi Vietnam. Qala al-muallif inna li a'immati salafi min as-sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin usulan ittafaqu 'alayha wa dhammu man khalafaha wa sarruhu bil bid'ati wa akhrajuhu min da'irati ahli sunnati. Sesungguhnya para imam-imam salaf dari kalangan sahabat maupun yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka memiliki usul, prinsip-prinsip, landasan-landasan yang mereka sepakati. Wa dhammu man khalafaha, dan mereka mencela siapa saja yang menyelisihi prinsip-prinsip tersebut. Dan mereka menamainya atau melabeli, memvonis orang-orang yang menyelisih prinsip-prinsip tadi bil bid'ah sebagai ahli bid'ah. Wa akhrajuhu min da'irati ahli sunnah. Dan mereka juga mengeluarkan para pelaku penyelisihan usul tadi dari lingkup ahli sunnah. Maka dari sini kalau tadi dikatakan bahwasanya ada orang yang bergampang-gampangan mengeluarkan orang lain dari ahli sunnah, tetapi memang betul para imam pun memilih bisa mengeluarkan orang lain dari ahli sunnah kalau orang lain tersebut menyelisihi usul. Ya, jadi bukan berarti meniadakan bergampang-gampang dari ponis terhadap bid'ah, otomatis peniadaan pula terhadap ponis bid'ah. Bukan demikian, yang ditiadakan ialah bergampang-gampang saja. Wa hadhihi al-usul allati tamayyaza biha a'immatus salafi min ghairihi an ghairihim min ahli al-ahwa ta'ulu ila amrayn. Maka prinsip-prinsip ini, yang dengan prinsip tersebut terbedakanlah mana para imam salaf ahli sunnah dengan selain mereka dari kalangan ahli al-ahwa, para pengekor hawa nafsu. Ya, dari kalangan ahli bid'ah, maka prinsip-prinsip ini kembali kepada dua poin. Huma yang keduanya adalah al-amru awal, poin pertama masdaru talaqqi wa huwa al-kitab wa sunnah wa al-ijma'. Itu masdar talaqqi kita. Itu masdar talaqqi apa? Sumber rujukan kita. Sumber rujukan dalam bermanhaj cuma ada tiga. Al-Qur'an, sunnah, ijma. Fa'imatus salafis salih, fa'imatus salafis salih yastamidduna dinahum min al-kitab wa sunnati wal ijma'. Maka para imam salaf salih, mereka yastamiddu, mereka mengambil agama mereka dari Al-Qur'an, sunnah, ijma'. Wa la ya'khuduna aqaidahum illa min hadhihi al-usul as-salasah. Dan para imam-imam ahli sunnah wal jamaah salafus saleh dahulu, mereka tidak mengambil aqidah, akidah mereka melainkan dari tiga rujukan: Quran, Sunnah, Ijma. Ya, maka kalau begitu dinafikanlah yaitu namanya akal. Yang banyak Asy'ariyah mereka terjatuh ke dalamnya, yaitu mereka mendahulukan penalaran akal dibandingkan hanya bersandar pada Al-Quran, Sunnah dan juga Ijma. Atau Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, Qullabiyah dan yang lainnya dari segala macam firqah-firqah yang menyimpang, mereka tidak mengambil akidah mereka dari tiga unsur: Al-Quran, Sunnah, Ijma. Akal mereka aja. Ya. Fala yuqaddimuna 'alaiha qawla ahadin minan nas. Maka para imam salaf dahulu mereka tidak mendahulukan ucapan siapapun dari manusia manapun, mereka tidak mendahulukan terhadap usul tadi. Ternyata nalar mereka, hawa nafsu mereka bertentangan dengan tiga usul tadi, Quran, Sunnah, Ijma. Maka mereka mengalahkan nalar mereka, mereka mengalahkan hawa nafsu mereka, keinginan mereka, asabiah mereka. Berbeda dengan mereka-mereka para ulama menyimpang, yang mereka lebih mendahulukan akal dibandingkan naql, yaitu dalil. Bahkan akal sebagai juri dari dalil, apakah dalil ini sesuai, selaras, cocok dengan pemahaman saya atau tidak. Kalau tidak cocok, maka dalil tersebut dibuang, ditiadakan, ditunda pengamalannya, dan seterusnya. Ini ciri khas dari ahli bid'ah. Wala yahtajuna bil aqli wala ghairihi ala hisabil wahyi. Dan para imam salaf mereka tidak berhujjah dengan akal ataupun dengan yang lainnya untuk mengalahkan wahyu. As-Sanusi, salah seorang besar Asy'ariyah, di kitab beliau Syamul Kabir dengan jelas-jelas menjelaskan, dengan terang benderang menjelaskan bahwa mazhab Asy'ariyah dibangun atas taqdimul aql ala naql, dibangun di atas mendahulukan akal daripada wahyu, Quran, hadis. Kalau terdapat ayat-ayat sifat Allah yang ternyata tidak masuk ke akal mereka, maka ditolak ayat tersebut, hadis tersebut yang berbicara tentang sifat. Ar-Razi berdalam-dalam hal ini, sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah alaih membantahnya habis-habisan di kitab beliau Darut Ta'arud Al-Aql wa Naql, yaitu tidak ada kontradiktif antara akal dan wahyu dalam mengimani sifat-sifat Allah. Berbeda dengan Asy'ariyah yang mereka terpengaruh dengan mbah-mbah mereka, leluhur mereka dari kalangan ahlul kalam mantiqiyun yang mendahulukan akal. Dibantah habis-habisan oleh Syekhul Islam di kitab beliau yang berjilid-jilid Darut Ta'arud Al-Aql wa Naql. Ya. Di At-Taqdis juga demikian. Nah, ada pun ahli sunnah wal jamaah, akal bukanlah juri. Ya. Semuanya tatkala Allah berfirman, Nabi bersabda, dan itu kesepakatan umat, kaum muslimin salaf saleh menerimanya. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, datang ayat Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Tsumma istawa 'alal 'arsy, amin man fis sama, yang menunjukkan bahwasanya Allah tinggi di atas arsy, di atas langit. Maka ahli sunnah wal jamaah mengimaninya saja. Mengimani kandungannya, ya, Allah beristiwa di atas arsy. Kaifiahnya kita tidak ketahui. Ada pun Asy'ariyah, oh, enggak masuk akal. Masa Allah di atas arsy, kalau Allah di atas arsy berarti Allah punya tempat. Allah enggak punya tempat, enggak punya ruang. Maka itu maknanya bukan istawa, tapi maknanya istaula, menguasai saja. Dinafikan nas, dinafikan akidah hanya karena akal. Oleh karena itulah Asy'ariyah di buku besar, di buku yang menjadi, ya, menjadi rujukan utama mereka, yaitu Al-Jauhar, Jauharut Tauhid. Ya, di bait kesekian Al-Laqani, Al-Mu'allim Ibrahim Al-Laqani mengatakan dalam manzumahnya, kullu nafsin awhama tashbiha awilhu wa fawwidhu wa rumtadziha. Setiap nas, ayat, hadis yang mengindikasikan adanya tashbih, adanya penyerupaan Allah dengan makhluk, ini perasaan mereka aja, maka takwilkan, palingkanlah ke makna yang lainnya. Jangan terima makna ayat tersebut. Allah peristiwa, ayat ini tidak masuk akal. Jangan terima, takwilkan saja. Itu katakan saja, itu maknanya adalah berkuasa. Al-Fawih ya. Tuhan, serahkan saja maknanya kepada Allah dan niatkanlah atas hal tersebut untuk mensucikan Allah. Ya, juri-juri mereka dalam berakidah adalah akal. Nah, adapun al-sunnah dikatakan oleh Syekh di sini wala yahtajun bil aql. Para imam salaf dahulu enggak demikian. Semuanya para ulama dikatakan sa'atu ahmada wa ma sa'atu ahmada wal laisa. Saya bertanya kepada Imam Ahmad, Imam Lais dan seluruh imam al-sunnah tentang ayat-ayat sifat, kulluhum semuanya mengatakan amiruha kama ja'a bila kayf. Langsungkan saja, berlakukan saja ayat tersebut. Allah beristiwa di atas ars, ya Allah beristiwa di atas ars. Bila kayak tanpa anda tanyakan bagaimana bentuk sifat tersebut. Ini madhab al-sunnah wal jamaah. Balia ja'aluna hatabi'an lil manquri wala matbu'an. Bahkan mereka, para imam salafus saleh, mereka menjadikan akal itu tabi'atan lil manqul. Akal mengikuti manqul, mengikuti Quran hadis. Al-Quran berkata wajah Rabbuka wal malaku shaffan, shaffan shaffan, dan Rabbu datang beserta malaikat yang bersaf-saf. Akal mengikuti, oh Allah datang. Imam Malik ditanya ketika Imam Malik membacakan ayat Ar-Rahmanu Ar-Rahim istawa, kaifa istawa ya imam, gimana Allah beristiwa? Imam Malik marah, menundukkan kepalanya, memerah mukanya, mengucur keringat, kemudian mengangkat kepalanya dalam keadaan sudah marah, mengatakan al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'al anhu bid'ah. Istiwa itu adalah sesuatu yang kita pahami, bahwasanya istiwa itu adalah maknanya al-ulu al-irtifa, su'ud, tinggi, di atas, naik. Bagaimananya bentuknya tidak diketahui, Allah tidak menceritakan, Nabi juga tidak menggambarkan, apalagi sahabat. Mengimaninya adalah wajib, bertanya tentangnya adalah kebid'ahan. Nah, jadi akal ngikut saja, dan tidak ada kontradiksi antara akal dengan nas. La matbu'atan, dan akal itu bukanlah matbu'ah, bukanlah sesuatu yang diikuti, tetapi akal lah yang mengikuti. Faman khalafa salafa fi masdari talaqi lam yakun minhum. Maka barang siapa yang menyelisih salaf dalam masdar talaqinya, kalau dia menjadikan rujukan akidah mereka selain dari tiga ini, itu apa? Quran, sunnah, ijma. Dia menjadikan sumber rujukannya bukan tiga ini, lam yakun minhum, maka dia bukan salafus salaf, dia bukan pengikut salaf. Walaupun atributnya, casingnya selaras dengan casing para pengikut salaf. Wala ala hadihim, dan dia bukan di atas petunjuk para salaf. Wala yu'addu min ahlil hawa wa yu'addu min ahlil ahwa wal bid'ah, dan dia dianggap sebagai pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Ini pun ada kaitannya, enggak secara mutlak, nanti Syekh berbicara ya panjang lebar mengenai hal ini. Wa dzalika anna ahlal bid'ah yaj'aluna i'timadahum fi haqiqatil amri ala ghairi hadzal asli. Yang demikian dikarenakan ahli bid'ah mereka menjadikan patokan mereka, sandaran mereka dalam berakidah fi haqiqatil amri, pada hakikatnya ala ghairi hadzal asli, bukan berdasarkan ya prinsip ini Quran, sunnah, ijma. Lihat Khawarij, mereka begitu bernafsu melawan pemimpin yang sah. Ya, apa landasan mereka? Quran, Quran memerintahkan tidak demikian. Sunnah, sunnah juga tidak memerintahkan demikian. Ijma, para ulama telah bersepakat atasnya. Apa? Hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka. Yang pertama, mereka dahulu mengepung Utsman bin Affan, demonstrasi, datang demonstrasi dari Kufah, Basra, Iraq. Ya, mengepung Utsman di Madinah 40 hari sehingga istri-istri Utsman tidak mendapatkan air. Hingga akhirnya mereka membunuhnya dengan alasan Utsman bla bla bla, dari KKN yang lalu sedikit, dari fitnah-fitnah. Mereka membunuh Ali bin Abi Thalib dan memerangi pemimpin-pemimpin setelahnya. Dikarenakan apa? Apa masdar talakinya? Akal. Akal. Wah, enggak benar ini, kezaliman ini. Ya, inil hukmu illa lillah. Hukum itu tidaklah melainkan punya Allah, wahai Ali, kata Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib. Hukum itu bukan punya kamu. Kata Ali, kalimatul haq uridah biha batil. Kalimat kamu benar, tapi yang kamu inginkan itu adalah kebatilan. Nah, barakallahu fiik. Wa inna ma'ala ulihim wa ara'ihim wa azwaqihim. Dan sesungguhnya sandaran mereka dalam berakidah itu hanyalah ulihim, akal-akal mereka saja. Wa ara'ihim, pendapat-pendapat mereka. Wa azwaqihim, perasaan mereka aja. Nah, ini repot beragama pakai perasaan. Ini manhaj perempuan. Dikit-dikit perasaan, timbangannya perasaan. Ini manhaj akhwat. Manhaj perempuan. Ya, perempuan Ahlussunnah wal Jamaah aja timbangannya bukan perasaan dia. Kalau ada seorang akhwat yang berakidah lurus, menjadikan tiga hal ini sebagai masdar talakinya, itu pun bukan perasaan dia. Nah, ini ada cowok kok perasaan. Tapi kan baik, tapi kan dia zalim, tapi kan ah, udah. Summa ba'da dzalika idza ra'au dalalata al-kitabi was-sunnati wal-ijma'i tuwafiqu ma dhahabu ilaihi istanasu bidzalika wa illa lam yubalu biha. Kemudian setelah itu, apabila mereka ahlul bid'ah ini melihat ya dalalah kitab, penunjukkan Al-Qur'an dan sunnah ijma' itu tuwafiqu ma dhahabu ilaihi, sesuai dengan mazhab mereka, dengan pendapat mereka, barulah mereka istanasu. Mereka di situ baru mau berpatok, berpegang, mendengar. Oh iya, ini cocok ayat ini sama kita. Ya. Istanasu bidzalik. Wa illa, tapi kalau enggak cocok dengan ayatnya, lam yubalu. Biar mereka enggak peduli. Walihada, oleh karena itulah, karena hadal aslu hakikatan huwal faisal. Huwa al-faisal baina ahli sunnati wal jama'ati wa ghairihim min ahli bid'ati wal furqah. Oleh karena itu, prinsip ini pada hakikatnya adalah dialah yang menjadi faisal, menjadi pemisah, menjadi pembeda antara ahli sunnati wal jama'ah dengan selain mereka dari kalangan ahli bid'ah dan ahli furqah, orang-orang yang senang berkelompok. Qala qawam sunnati Abu Qasim At-Taimi rahimahullah fi taqriri hadzal asli al-azim. Berkata qawam sunnah, sang penegak sunnah Abu Qasim At-Taimi rahimahullah, ini julukan yang disematkan oleh para ulama yang lainnya kepada seseorang karena juhud dia, karena jasanya terhadap sunnah. Ada seseorang yang bernama Asad, salah seorang ulama, dijuluki sebagai Asadus Sunnah, singanya sunnah. Ya. Nah, ini Abu Qasim At-Taimi rahimahullah, seorang ulama, dijuluki sebagai Qawamus Sunnah, sang penegak sunnah. Beliau berkata fi taqriri hadzal aslil azim, dalam menegaskan prinsip yang agung ini, Abu Qasim At-Taimi mengatakan qala ba'dul ulama, sebagian ulama menuturkan Ahlus sunnati wal jamaah lam tata'addil kitab was sunnata wa ijma' as-salafis salihi wa lam tattabi' al-mutasyabiha wa ta'wilahu ibtigha' al-fitnah wa innama ittaba'u as-sahabata wa tabi'ina wa ma ajma'a al-muslimuna 'alaihi qawlan wa 'amalan. Ini penuturan dari Abu Qasim At-Taimi ini di kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Beliau mengatakan sebagian ulama menuturkan Al-Sunnati wal Jamaah mereka tidak melampaui Al-Quran, Sunnah dan Ijma' Salafus Salih. Mereka pun tidak mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar. Wa ta'wilahu, dan mereka tidak mentakwilkannya ibtigha al-fitnah, dalam rangka mencari fitnah. Hanya saja mereka mengikuti sahabat tabi'in dan mengikuti apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin, entah itu ucapan ataupun amalan. Aina sunnah wal jamaah demikian. Mereka hanya mengikuti sahabat. Ya, tidak mengikuti selain dari sahabat. Mengikuti tabi'in, tabi'in mengikuti sahabat. Tabi'in mengikuti tabi'in dan mengikuti sahabat. Ya, al-sunnah wal jamaah tidak mengikuti selain mereka. Kalau mengikuti selain mereka, maka itu bukan al-sunnah wal jamaah. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud mengatakan la yazalun nas mutamassikina bi dinihim ma atahumul ilma min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang kata Abdullah bin Mas'ud, orang-orang manusia itu mereka senantiasa akan berpegang teguh dalam agamanya, dalam al-Islam, selama mereka mengambil ilmu, mengambil agama ini dari para sahabat Nabi. Fa idza atahumul ilma an asaqirihim halaqu. Akan tetapi kalau mereka mengambil agama mereka, mengambil ilmu mereka dari selain Ahlussunnah, dari selain yang berpemahaman dengan sahabat, min asaqirihim, dari orang-orang sigar, yaitu ahlul bid'ah. Kata Ibnu Mubarak, asaqirihim itu adalah ahlul bid'ah. Asar dari Ibnu Mas'ud ini dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak di Az-Zuhur. Kata Ibnu Mubarak, kalau mereka mengambil ilmu dari asaqirihim yaitu ahlul bid'ah, halaku, maka orang-orang itu akan binasa. Kenapa mereka binasa? Binasa mengikuti apa yang diikutinya, yang diikutinya dari kalangan ahlul bid'ah, yang tidak mengambil akidah agama mereka dari ahlus sunnah wal jamaah. Ini sepertinya bapak-bapaknya sudah dijemput mana? Aufa, kenapa? Disuruh ibunya ya, jemput bapaknya. Syekh Ainur mungkin jemurannya belum diangkat kan? Jemput sama ini. Makanan sudah siap. Alhamdulillah kita diundang semua berarti. Wa qala aidan Abdul Abbas Ibnu Taimiyah. Dan juga Abdul Abbas Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. Nah, itu juga disebut nama itu. Faman qala bil kitab was sunnah wal ijma' fa huwa min ahli sunnah wal jamaah. Ini simpel banget Ibnu Taimiyah untuk mengkategorikan seseorang itu sebagai ahli sunnah. Kata Ibnu Taimiyah, faman qala bil kitab was sunnah wal ijma', qala di sini maknanya ya, faman ya'taqida, siapa yang berakidah, siapa yang beriktikad dengan Quran, sunnah, ijma', maka dia adalah ahli sunnah. Dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Para ulama dulu simpel dalam mendefinisikan ahli sunnah, enggak kayak sekarang ribet. Mesti begini, begini, begini. Imam Ahmad mengatakan, siapa yang berpendapat iman itu naik turun, nambah kurang, nambah dengan ketaatan, kurang dengan kemaksiatan, dia terbebas dari murjiah segala sisi. Sekarang ribet, kita pun bisa juga kena murjiah. Wah, murjiah, kenapa? Murjiah mah hukam. Wah, apa? Murjiah mah hukam, wal khawarij mah doa. Wah, itu ente murjiah terhadap pemimpin, gak berani kafirkan pemimpin. Repot. Imam Ahmad dulu bilang, kalau orang berkata, ada yang mengatakan iman yazid wa yanqus, yazid bita'ah wa yanqus bima'asiyah, maka dia terbebas dari murjiah dari segala arah. Ibnu Taimiyah simple kan, kapan seorang dinamakan oleh sunnah, dia berakidah dengan Quran, sunnah, ijma'. Nah, ini kalau dia berakidah dengan akal dia, dengan rohiyunya, dengan madhab kelompoknya, bisa jadi dia bukan ahli sunnah. Simple berkata di Britania. Simple. Ya. Rasulullah, sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam salaf, itu mereka berusaha dengan susah payah memasukkan orang-orang ke dalam satu lingkup Islam, al-sunnah wal jamaah. Kita sekarang malah sibuk ngeluarin atu-atu. Ente bukan ahli sunnah. Ente bukan ahli sunnah. Ini repot ini. Simpel sebenarnya. Nah, bagaimana kita jelaskan kepada mereka agar mereka berakidah dengan Quran, sunnah dan juga ijma'. Wa qala rahimahullah, kemudian Ibnu Taimiyah melanjutkan. Fa'ala kulli mu'minin alla yatakallama fi syai'in min ad-din illa taba'an lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa la yataqaddama baina yadayhi, yataqaddama masih mansub alla yatakallama. Bal yanzur maqala fa yakunu qawluhu taba'an li qawlihi wa ilmuhu taba'an li amrihi. Wa hakadha kana sahabatu wa man salaka sabilahum min at-tabi'in lahum bi ihsanin wa a'immatil muslimin. Wa li hadha lam yakun ahadun minhum yu'aridu nususa bi ma'qulihi wa la yu'assisu dinan ghayra ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Ibn Taymiyah. Fa'ala kulli mu'min, kalau begitu wajib bagi setiap mukmin. Kalau begitu wajib bagi setiap mukmin alla yatakallama fi syai'in min ad-din, agar dia tidak berucap sesuatu apapun dari agama ini illa taba'an lima ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan ucapan dia tadi itu sesuai atau mengikuti dengan apa yang telah dibawa oleh rasul. Wa la yataqaddama baina yadayhi, dan dia tidak lancang mendahului rasul dalam pendapatnya tadi. Bal yanzuru ma qala, bahkan dia melihat apa yang akan dikatakan oleh rasul. Fa yakunu qawluhu taba'an li qawlihi, maka demikian pendapat dia itu mengikuti dengan pendapat nabi. Wa ilmuhu, pengetahuan dia, taba'an li amrihi, mengikuti dengan pendapat nabi, selaras dengan perintah nabi. Fahakada kana sahabat, maka demikianlah sahabat dahulu dan orang-orang yang menempuh jalan mereka dari kalangan tabi'in dan imam-imam kaum muslimin. Walihada lam yakun ahadun minhum, oleh karena itulah seorang pun dari mereka tidaklah yu'aridun khusus, berani menentang nas-nas dalil bimakulihi, dengan akalnya. Nggak ada namanya ya penentangan terhadap nas-nas dalil itu dengan akal, nggak ada dari kalangan sahabat tabi'in tabi'in tabi'in. Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah karena bersandar dengan akal, siapa dia? Orang bodoh mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham, Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari para filosof Yunani, ahli mantik yang ujung-ujungnya nanti mereka mengambil ilmu dari para penyihir Yahudi yang menyihir Rasulullah. Dijelaskan oleh Ibn Taymiyah sangat keilmuan Jahmiyah di kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Wala yu'assisu dinan ghayra ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak membangun agama ya yang bukan dibawa oleh rasul. Wa idza arada ma'rifata syai'in min ad-dini, apabila mereka hendak mengetahui ya sesuatu dari agama, wal kalama fihi, dan bagaimana ya pendapat dalam agama, nadhara bima qala Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, maka mereka melihat apa yang telah difirmankan oleh Allah, apa yang telah disabdakan oleh Nabi. Faminhum, maka dari sini ya ya ta'allamu bihi, mereka mempelajari. Wa yatakallamu, mereka berpendapat. Wa bihi yanzur, maka dari sini mereka melihat. Wa yatafakkar, mereka bertafakkur, memikirkan. Wa bihi yastadillu, maka dari sini pula mereka berdalil. Fa hadza aslu ahli sunnah, inilah pokok ahli sunnah. Ya, masih kuat? Cukup? Gelap Pak Hendri? Mana Pak Majid? Mana tuh Pak Majid? Ulang ya. Nah, tep, cukup sampai sini dulu ya. Nanti lanjut halaman 20. Ahlul bid'ah tidak menjadikan landasan agama mereka ya secara zahir, secara batin dan realitas sesungguhnya ya pada apa yang dibawa oleh rasul. Ini nanti subhanallahi wa bihamdih, shallallahu la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.